Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ayat buat al-kiram rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, tadi telah kita sama-sama dengarkan kajian yang sangat bermanfaat dari kitab yang sangat bermanfaat, yaitu kitab Tafsir Ibnu Katsir dan kitab Fiqih Miyasar, yang pada asalnya barakallahu fikum pekan yang ketiga ini jadwalnya Ustaz Muslim, karena hanya namanya saja. Ayol hadal kiram rahimani wa rahimahumullah. Pada kesempatan di sore hari ini, tidak seperti biasanya, yaitu anda membawakan pembahasan kitab Sharh Sunan Imam Barbahari rahimahullah. Namun pada kesempatan di sore hari ini, ana ingin membawakan sebuah risalah yang ringkas, sebuah risalah pembahasan yang sangat penting, yaitu yang terkait dengan tarbiyatul abna, pendidikan anak-anak. Ayat rahimani wa rahimakumullah. Sebuah pembahasan yang sangat penting, yang para ulama kita memberikan perhatian yang besar, perhatian yang serius dalam mengarahkan kaum muslimin, dalam membimbing kaum muslimin bagaimana tata cara pendidikan yang benar dalam syariat kita. Banyak sekali risalah-risalah atau kitab-kitab yang tebal, sedang ataupun yang tipis ditulis para ulama, para masyayikh, untuk mengarahkan atau menjelaskan bagaimana agama Islam membimbing atau bagaimana agama Islam mendidik anak, atau bagaimana seorang tua seharusnya mendidik anak. Ayatul kiram rahimani wa rahimakumullah. Fa inna min akbari amanat, karena anak adalah di antara sebesar-besar amanah, wa a'dhamu mas'uliyati tarbiyatil aulad, dan sebesar-besar tanggung jawab adalah mendidik anak. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jauhkan diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Dalam surat At-Tahrim ayat 6, ini dalil bahwasanya kita semua mempunyai tanggung jawab untuk berusaha menjaga diri kita, menjaga istri kita, menjaga anak-anak kita dari hal-hal yang akan memudaratkan mereka, dari hal-hal yang akan menjerumuskan mereka ke dalam neraka. Atau dalam sebuah hadis yang lain, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Rasulullah, "Kullukum ra'un wa kullukum mas'ul an ra'iyatihi." Setiap dari kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya. Farajul ra'in fi baitihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Seorang suami pemimpin dalam rumahnya dan akan dimintai pertanggungjawabannya. Wa al-mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha. Dan seorang istri pemimpin di rumah suaminya, wa hiya mas'ulatun an ra'iyatiha, dan kelak akan dimintai pertanggungjawaban. Anak-anak yang hadir di tengah-tengah kita, anak-anak yang Allah karuniakan kepada kita, adalah sebuah amanah, sebuah tanggung jawab yang kelak Allah akan mempertanyakan kita, apakah kita telah menunaikan amanah ini dengan baik ketika kita hidup di dunia atau menyia-nyiakan. Ayat yang terkira oleh ini orang Allah. Pada kesempatan ini, ana ingin menyampaikan sebuah risalah atau poin-poin yang penting, poin-poin yang sangat penting diperhatikan ketika mendidik anak. Poin-poin yang sangat penting ketika dalam mendidik anak. Yang pertama, barakallahu fikum, awalan ikhtiyaru zaujati shalihah. Ini yang pertama. Kalau antum menginginkan anak antum menjadi anak yang salehah, kalau antum menginginkan buah hati antum menjadi anak yang baik, anak yang bermanfaat buat dirinya sendiri, buat orang lain, buat kedua orang tuanya, maka yang pertama kali yang antum harus perhatikan bagaimana nanti antum mempunyai anak yang baik, anak yang soleh atau solehah adalah ikhtiar zaujati solehah, memilih seorang istri yang soleh, memilih seorang istri yang soleh. Karena barakallahu fikum, keturunan yang baik berpengaruh, atau barakallahu fikum lebih tepatnya seorang istri yang baik akan mendidik anaknya dengan pendidikan yang baik. Seorang istri yang salehah akan mendidik, mentarbiah anaknya dengan pendidikan yang baik. Seorang anak akan melihat figur bapak dan ibunya. Ketika ibunya rajin sholat, menjaga hijabnya, sholat malam, zikir, sering berzikir kepada Allah, sibuknya dengan menuntut ilmu, maka barakallahu fikum, dengan izin Allah, anak pun akan mengikuti sang ibu. Maka diantara perkara yang pertama atau perkara yang terpenting dalam mendidik anak adalah memilih istri yang soleh. Jangan asal cantik, asal kaya. Karena barakallahu fikum, kita memilih istri untuk kehidupan kita, pasangan hidup kita, bukan hanya sekedar untuk memilih calon wanita pendamping hidup kita, namun kita juga akan memilih seorang yang menjadi ibu untuk anak-anak kita. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis, yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, dan ini lafadznya Imam Muslim. Kata Rasulullah, "Tunkahul mar'atu li arba." Seorang wanita itu dinikahi karena empat hal. Limaliha, karena hartanya. Walihasabiha, karena nasabnya. Walijamaliha, karena kecantikannya. Waladiniha, karena agama. Fadifarbiha, dini taribat yadak. Terilah karena agamanya, maka disaya kalian akan beruntung. Bimbingan dalam syariat kita untuk memilih yang baik agama. Bukan berarti gak boleh memilih yang cantik, boleh. Bukan berarti gak boleh memilih yang cakep, boleh. Bukan berarti gak boleh memilih yang kaya, boleh. Namun ayatul kiramah imani wa rahmatullah, prioritaskan. Kriteria yang wajib yang harus ada pada pendamping hidup kita adalah istri yang baik agamanya, istri yang solehah. Ada sebuah kisah yang cukup menarik. Suatu ketika Sufyan bin Uyainah dan temannya duduk di rumah beliau. Ada temannya duduk di rumah Sufyan bin Uyainah. Ketika sedang duduk, tiba-tiba datang seseorang ke hadapan Sufyan bin Uyainah. Singkatnya Sufyan bin Uyainah. Datang ke hadapan Sufyan bin Uyainah lalu berkata, mengeluhkan istrinya. Istri saya begini, begini, begini. Dikeluhkan di depan Sufyan bin Uyainah. Lalu Sufyan bin Uyainah pun tertunduk kepalanya. Tertunduk sejenak kepalanya setelah mendengar bahwasanya pengaduan tentang suami terhadap istrinya begini, begini, begini. Kemudian setelah tertunduk sejenak, Sufyan bin Uyainah mengangkatkan kepalanya. Lalu beliau berkata, mungkin Anda dahulu ketika menikah mencari seorang wanita yang menjadi sebab, akan menjadi sebab naik kehormatan Anda. Kata Sufyan bin Uyainah, mungkin dahulu Anda menikah mencari seorang istri yang akan membuat kehormatan Anda naik di sisi manusia. Lalu sang suami itu berkata, iya benar, Aku ketika menikah tujuan seperti itu, supaya aku menjadi seorang terhormat, maka aku menjadi seorang, mencari seorang wanita yang mempunyai kedudukan tinggi. Lalu Sufyan bin Uyainah rahimahullah berkata, siapa yang mencari, siapa yang mencari istri, siapa yang mencari istri karena ingin kedudukan, ingin menjadi dirinya terangkat kedudukannya, atau menjadi dirinya terangkat kedudukannya, maka Allah mencoba dirinya sebaik, maka Allah mencoba dirinya dengan keindahan. Barang siapa mencari seorang istri karena ingin kedudukannya tinggi, maka Allah akan menghina, mencoba dirinya dengan kehinaan. Dan barang siapa yang mencari istri karena kekayaan, maka Allah akan mencoba dirinya dengan kefakiran. Lalu Sufyan bin Uyainah berkata, dulu aku mempunyai beberapa saudara kandung. Sufyan bin Uyainah ada di pertengahan, ada 4 saudara termasuk beliau. Dulu kakakku sangat menginginkan seorang wanita yang mempunyai kedudukan yang tinggi, mempunyai kehormatan, nasab bagus, gini-gini, supaya dia pun naik pamornya, naik kehormatannya, naik kedudukannya, naik kemuliaannya. Akhirnya dia, kakakku ini, saudaraku ini, dicoba dengan kehinaan. Dicoba dengan kehinaan. Dan adikku, kata Sufyan bin Uyainah, suka dengan wanita yang cantik, suka dengan wanita yang cakep, maka dia berusaha untuk mencari istri yang apa? Kak adikku suka dengan seorang wanita yang kaya, mencari istri yang kaya, maka dia berusaha untuk mencari istri yang kaya dan menikah dengan seorang wanita yang kaya raya. Dan Allah mencoba dia dengan kefakiran, hartanya diambil sehingga Allah mencoba dengan kefakiran. Lalu aku ketika mau menikah, kata Sufyan bin Uyainah, datang ke sahabatku, sahabatnya seorang sholat ulama, sekiranya seorang ulama, datang konsultasi, anak ingin nikah. Lalu kata sahabatnya ini, diingatkan nama sahabatnya ini, dalil yang tadi barusan kita baca, tuh jahul mar'atu li ahliha, bahwasanya wanita itu dinikahi karena 4, karena harta, karena nasab, karena kecantikan, karena dipilih yang agak baik agamanya. Maka aku pun menikah mencari istri yang baik agamanya. Maka Allah mengumpulkan pada diriku, istri yang baik agamanya, mengumpulkan pada diriku kehormatan dan kekayaan. Carinya agama dapatnya semua. Cantik dapat, kaya dapat, kehormatan dapat, agama memang ini yang dia cari. Ini kata Sufyan bin Uyainah. Ayatul kiram rahimani wa rahimakumullah, kisah yang lain. Suatu ketika, kisah yang lain yaitu kisah bapaknya salah seorang imam, salah seorang ulama besar, yaitu Abdullah ibn Mubarak. Insyaallah pada sering ma'ruf namanya ya. Abdullah ibn Mubarak, bapaknya bernama berarti siapa? Mubarak. Kita akan mendengarkan sebuah kisah tentang bapaknya Abdullah ibn Mubarak, yaitu Mubarak. Abdullah ibn Mubarak salah seorang ulama tabi'in yang terkenal, masyhur namanya. Bapaknya ini yaitu Mubarak adalah seorang budak. Seorang budak yang dipekerjakan oleh seorang majikan untuk mengurus sebuah kebun. Seorang budak yang dipekerjakan oleh majikan untuk mengurus sebuah kebun. Kebun buah, lupa nama buahnya. Suatu ketika setelah berjalan bertahun-tahun kerja sama majikannya ini, suatu ketika datang kunjungan dari majikannya untuk ke kebunnya, ke kebun yang diurus oleh Mubarak. Kemudian majikannya minta, pokoknya minta kepada si Mubarak ini, ambilkan beberapa buah yang manis rasanya. Kemudian Mubarak dari beberapa pohon memetik buah yang dia pikir itu manis. Kemudian ditaruh, dihidangkan sama siapa? Sama majikannya. Lalu majikannya ngambil dimana? Ternyata rasanya asam. Marah majikannya, gimana sih kamu? Aku kan ingin buah yang manis rasanya, kenapa kau menyediakan yang asam? Kemudian disuruh ambil lagi. Ambil lagi buahnya. Kemudian dicoba lagi, ternyata asam lagi, tambah marah. Lalu diperintahkan untuk ambil lagi, ternyata asam lagi, tambah marah. sampai sang majikan berkata kepada Mubarak, wahai Mubarak, kamu tahu gak sih bedanya asam dan manis? Kenapa kamu tidak bisa membedakan asam dan manis? Kamu tahu gak? Lalu Mubarak berkata, wahai majikanku, aku tidak mengetahui mana buah yang manis dan mana buah yang asam, karena aku tidak pernah sedikit pun memakannya. Kagetlah sang majikan. Lalu sang majikannya mencari tahu kebenaran perkataan Abdullah bin Mubarak, perkataan Mubarak yang bertahun-tahun kerja di kebunnya tidak pernah merasakan sedikit pun dari buah. Dicari tahu pengakuannya, jujur gak nih budaknya ini? Ternyata jujur, memang itu kenyataan. Kagumlah sang majikan ini kepada kagumlah sang majikan ini kepada Mubarak ini. Kagum. Suatu ketika Mubarak itu, majikannya ini mempunyai seorang putri, mempunyai anak gadis. Anak gadisnya sangat cantik, saking cantiknya banyak yang melamar di balai besar ketika itu. Lamar, lamar sini, lamar laku, banyak kan. Namun sang ayah bingung kepada siapakah putri ini, putriku ini mau menikahkan. Lalu datang ke Abdullah bin Mubarak, kepada Mubarak bertanya, konsultasi. Wahai Mubarak, menurutmu aku punya istri, mempunyai putri. Kepada siapa aku menikahkannya? Kata Abdullah bin Mubarak, wahai majikanku, orang-orang Yahudi dahulu menikahkan putri-putri mereka karena kehormatan. Anda lupa, karena kekayaan, sekarang kekayaan. Orang-orang Yahudi dahulu menikahkan putri-putri mereka karena kekayaan. Dan orang-orang Nasrani menikahkan putri-putri mereka sama orang yang ganteng, sama orang yang cakep. Adapun agama Islam, kaum muslimin menikahkan putri-putri mereka karena agamanya. Menikahkan putri-putri mereka sama orang yang memiliki agama, orang soleh. Jawaban Abdullah bin Mubarak kepada majikannya, wahai majikanku, orang-orang Yahudi dahulu menikahkan putri-putri mereka karena kedudukan, kepada orang-orang yang memiliki kedudukan. Dan orang-orang Nasrani menikahkan putri-putri mereka sama orang-orang kaya, orang-orang bodoh. Adapun kaum muslimin menikahkan putri-putri mereka kepada orang yang soleh. Walau ini seperti itu jawabannya, atau mungkin terbalikan antara Yahudi. Kemudian kagumlah sang majikan ini, kagum dengan jawaban dari seorang budak yang luar biasa. Kemudian datanglah majikan ini kepada istrinya, menceritakan tentang Mubarak yang luar biasa. Bagaimana kalau kita nikahkan saja dengan putri? Kemudian dinikahkanlah Mubarak yang budak ini kepada putri majikannya, dan lahirlah dari pernikahan ini salah seorang ulama kibar, ulama besar, imam pada zamannya, yaitu Abdullah ibn Mubarak. Barakallahu bibitnya seperti ini. Ayat luasal kiram rahimani wa rahimakumullah. Itu yang pertama, kalau ingin yang anak yang salehah, cari istri yang salehah. Atau didik istri kita dengan pendidikan yang baik, yang benar. Lalu yang kedua, al-ikhlasulillahi fi tarbiyati wa ihtisabul ajri ala Allah. Ikhlas dalam tarbiyah dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, yang kedua, yaitu di antara poin perkara yang penting yang kedua yang harus diperhatikan ketika mendidik anak adalah ikhlas dan niat kita mendidik anak-anak kita dalam rangka mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, mengharap pahala Allah. Ala lillahi dinun khalis, hanya kepunyaan Allah agama yang khalis. Innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal itu tergantung daripada niat. Ini yang pertama, ini yang kedua. Perkara yang penting dari perkara yang penting lainnya yang harus diperhatikan adalah mengikhlaskan niat ketika mendidik anak. Lalu yang ketiga, yang wajib kalau dimani warahmatullah, di antara perkara yang penting dalam masalah pendidikan anak yang harus diperhatikan adalah memerintahkan anak-anak untuk beribadah kepada Allah, melakukan ketaatan dan menganjurkan, memotivasi dan mendorong mereka. Ini bilek dengan lemah lembut, wal husna dengan baik umur shogir ketika masih kecil. Dibiasakan untuk diperintah melakukan ibadah ketaatan kepada Allah, dianjurkan, dimotivasi sejak kecil, supaya hatinya terbiasa dan mencintai kebaikan, mencintai ibadah, mencintai ketaatan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Thaha ayat 132, "Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alayha." Kata Allah, perintahkanlah keluargamu dengan salat dan bersabarlah 'alayha atas. Itu ayat kedua, itu perkara yang ketiga yang mesti atau yang perlu atau yang penting diperhatikan dalam diri anak adalah memerintahkan anak kita untuk beribadah kepada Allah dan melanjutkannya. Dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Qulu auladakum bis-salati wa hum abna'u sab'i sinin wa dhibuhunna 'alayha wa hum abna'u 'ashra sinin." Perintahkanlah anak-anak kalian untuk sholat sedangkan mereka berumur 7 tahun, dan pukullah mereka ketika tidak mau sholat, dan umur mereka dalam keadaan berumur 10 tahun. Ini yang kata Allah rahimani wa rahimakumullah, perkara yang ketiga yang penting untuk diperhatikan dalam mendidik anak. Lalu perkara yang keempat ayat yang kata rahimani wa rahimakumullah, tadbiruhum 'ala al-muharramat wal munkarat wa tahdhiruhum minha. Ini perkara yang keempat yang penting untuk diperhatikan dalam masalah pendidikan anak adalah tadbiruhum al-muharramat wal munkarat, menjauhkan mereka dari perkara-perkara yang haram dan perkara-perkara yang munkar, dan tahdhir, memperingatkan mereka darinya, menjauhkan anak-anak kita dari perkara-perkara yang haram, perkara-perkara yang munkar, dan memperingatkan anak mereka darinya, anak kita darinya. Ini diantara perkara yang penting dalam masalah mendidik anak. Yang keempat adalah menjauhkan anak-anak kita dari perkara yang haram dan perkara yang munkar, dan memperingatkan akan bahayanya. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis memperingatkan, siapa yang diperingatkan? Barakallahu'alaikum, Al-Hasan bin Ali, cucunya Rasulullah. Al-Hasan bin Ali masih kecil, cucunya Rasulullah memegang sebuah tamar, tamar, tahu tamar, kurma. Satu tamar pertama dari tamar sedekah, kurma dari kurma sedekah. Rasulullah dan ahli baitnya tidak boleh memakan sedekah. Cucunya beliau tidak tahu memegang kurma dari kurma sedekah. Apa yang Rasulullah membiasanya? Tidak. Rasulullah melarang, memperingatkan, mencegah dari Hasan bin Ali untuk memakan tamar tersebut, karena itu tamar sedekah. Itu ayat al-Qur'an rahimani wa rahimakumullah, pendidikan yang benar, yaitu pendidikan yang terdapat di dalamnya perintah dan larangan, anjuran dan peringatan untuk tidak melakukannya. Ini pendidikan yang benar, dan ini adalah pendidikan yang lurus, pendidikan Islam. Ayat al-Qur'an rahimani wa rahimakumullah, itu yang kelima. Lalu yang keenam, kita sebutkan secara ringkas, ibadatuhu an julasai suh wa tawjihuhu ila musahabatil ahyar wa salihin, yaitu menjauhkan anak-anak kita dari teman buruk yang jelek, dan menganjurkan untuk mereka berteman duduk bergaul dengan orang-orang yang baik dan orang-orang yang saleh. Barakallahu'alaikum. Di antara perkara yang sangat penting yang harus diperhatikan oleh seorang bapak dan ibu, oleh orang tua dalam masalah pendidikan anaknya, adalah tidak cukup hanya memerintahkan kebaikan dan melarang dari keburukan. Tidak. Bahkan wajib atau bahkan yang harus diperhatikan dari orang tua yang terkait dengan masalah pendidikan anak-anaknya adalah menjauhkan mereka dari teman duduk yang jelek, dan menganjurkan kepada anak-anak kita untuk bergaul dengan teman duduk atau teman-teman yang baik, teman-teman yang saleh. Ayat al-Qur'an rahimani wa rahmatullah. Kalau orang dewasa saja bisa terpengaruh dengan teman duduknya, teman bergaulnya, atau bahkan orang yang memiliki ilmu, seorang penuntut ilmu, seorang yang mengerti agama, itu bisa terpengaruh dengan teman duduk, teman bergaulnya. Bahkan sekali berulama saja bisa terpengaruh, bisa terpengaruh, bisa terkontaminasi pemahaman agamanya, akidahnya, manhajnya, karena sebab teman duduk yang jelek dari kalangan ahli bidah wal ahwa. Lalu kira-kira bagaimana dengan anak kita yang masih kadang ingusan, yang nggak tahu mana yang baik, mana yang benar, yang nggak tahu mana yang maslahat, mana yang mafsadat, yang nggak bisa menilai ini baik buat dirinya, ini tidak baik. Kira-kira terpengaruh tidak? Ini orang dewasa saja terpengaruh dengan teman duduk yang jelek, bahkan menuntut ilmu, bahkan seorang ulama. Tak sedikit seorang ulama yang dulunya berada di barisan ahli sunnah, terkenal di ahli bidah wal ahwa, dari zaman ke zaman, dari zaman tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan terus sampai zaman kita. Lalu bagaimana kira-kira kalau anak kita tidak di barang-barang itu, tidak diperhatikan kepada siapa dia bergaul? Walaupun kita melarang, walaupun kita memerintahkan kebaikan, melarang keburukan, tapi kalau tidak memperhatikan ini, maka ini di antara sebab dari sekian banyak sebab, bahkan sebab yang terbesar kegagalan kita dalam mendidik anak. Ayuh hadirin kiram rahimani wa rahimakumullah. Ini perkara yang keenam yang penting untuk diperhatikan dalam masalah mendidik anak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ar-rajulu 'ala dini khalili falyanzur ahaduhum ma yakhil." Seseorang itu berdasarkan agama temannya, maka lihatlah salah seorang di kalian siapa yang menjadikan teman dekat. Sampai siapa yang dijadikan temannya? Sebuah hadis yang sahih dari sahabat Abu Hurairah. Lalu yang ke-8 ayat ke-7, barakallahu fikum, al-ilhaqul ibni bi halaqati tahfidz al-Qur'an al-Karim. Memasukkan, menaruh anak-anak kita di halaqah-halaqah yang menghafal Al-Qur'an. Masukkan tahfidz lah. Ya, pondok ahlus sunnah dimasukkan tahfidz, sehingga anak kita terbiasa menghafal Al-Quran dengan harapan kelak anak kita jadi hafal Al-Quran, jadi barulah itu hafal Al-Quran. Jadi antara pendidikan yang baik, di antara perkara yang terpenting adalah barulah itu memperhatikan pendidikan agama anak kita dengan memperhatikan atau menetapkan anak kita untuk menghafal Al-Quran, termasuk tahfidz di pondok ini misalnya pun ahlus sunnah pun, dengan harapan bahwasanya anak kita menjadi seorang hafiz yang memahami ayat-ayat yang mereka hafal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu." Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Lalu perkara yang selanjutnya, ayatul kiram imani wa rahimakumullah. Di antara perkara yang terpenting, di antara perkara yang terpenting yang ke-8 dalam masalah mendidik anak adalah an yakuna al-abdu rafiqan fi ta'amulihi ma'ahu. Sudah seharusnya seorang bapak atau seorang ibu juga bermuamalah kepada anaknya, bergaul kepada anaknya dengan muamalah yang baik, lemah lembut. Ini yang harus diperhatikan, bermuamalah kepada anak-anaknya dengan lemah lembut, sehingga dia tumbuh, anak-anaknya tumbuh dengan kasih sayang, yang mencintai bapak dan ibunya. Kalau sehari-harinya dimarahin, diomelin tanpa sebab yang jelas, atau bahkan dipukul, barakallahu'alaikum, nanti anak akan tumbuh dengan tumbuh terus berkembang sampai akhirnya merasa bapaknya atau jauh dengan bapaknya atau yang semisal. Ini yang harus diperhatikan bahwasannya seorang orang tua, terkhususnya bapak, bermuamalah dengan anak-anaknya dengan lemah lembut. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, "Inna rifqa la yaqul bi shay'in illa zana." Tidaklah lemah lembut ada pada sesuatu kecuali menghiasinya. "Wa la yuzanu min shay'in illa shana." Tidaklah lemah lembut tidak ada pada sesuatu kecuali membohongkannya. Ini ayat al-kiram rahimani wa rahimakumullah. Lalu yang terakhir pada kesempatan ini, yang penting perlu diperhatikan adalah masalah mendidik anak. Pada kesempatan ini, barakallahu an ya'lamal 'abdu anna al-hidayata biyadillah yahdi man yasha'u li fadlih wa yudillu man yasha'u bi'adli. Yaitu seorang bapak atau seorang orang tua harus menyadari, seorang orang tua harus menyadari, harus memahami betul-betul bahwasanya hidayah itu adanya di tangan Allah. Allah memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki dengan keutamaannya, dan Allah sesatkan kepada siapa yang Allah kehendaki berdasarkan keadilannya. Adapun orang tua hanya memberikan bimbingan, arahan, pendidikan yang benar. Namun hidayah itu berada di tangan Allah. Orang tua misalnya hanya memintakan atau mencontohkan salat lima waktu, puasa sunnah, ngaji, baca Quran, hafal Quran. Orang tua terus merahkan tidak boleh, ini haram. Ada punya memberikan hidayah anak itu untuk melakukan salat, anak itu untuk ikut puasa, anak itu untuk menghafal Al-Quran rajin, anak itu meninggalkan sesuatu yang haram, Allah. Ini yang harus disadari. Dia hanya misalnya berusaha untuk memberikan arahan-arahan pendidikan-pendidikan yang baik. Namun yang memberikan taufik, memberikan hidayah, mengikuti apa yang diarahkan, apa yang diajarkan oleh bapak dan ibunya dari perkara yang baik, Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang harus disadari, yang harus diingat, yang harus dipahami oleh orang tua, sehingga hatinya bersandar kepada Allah, sehingga dirinya bersandar kepada Allah dalam mendidik anak. Allah yang berikan hidayah, maka dia berusaha semaksimal mungkin untuk mendidik anaknya dengan pendidikan yang baik dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cirinya adalah di antaranya orang tua yang memahami hal ini banyak berdoa kepada Allah kebaikan buat anaknya. Banyak berdoa kepada Allah minta hidayah buat anaknya. Ayyuhal jami'u rahimakumullah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wallazina yaquluna rabbana hab lana min azwajina." Dengan orang yang berkata, berdoa, ya Rabb kami, berikanlah kepada kami pasangan-pasangan kami, wa dhurriyyatina, wa dhurriyyatina, keturunan kami, qurrata a'yun, jadi perhiasan pandangan kami. Wa ja'alna lil muttaqina imama, dan menjadikan kami sebagai imam orang bertakwa. Itu yang berkata Allah rahimani wa rahimakumullah. Maka orang tua harus bersemangat untuk mendoakan kebaikan buat anak-anak, dan sebaliknya untuk menjaga lisan, untuk menjaga lisannya agar tidak mendoakan keburukan buat dirinya, buat suaminya, buat anak-anaknya. Jaga lisannya, jangan cepat emosi dan marah. Sedikit ini marah, doanya tidak begitu. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, la tad'u ala anfusikum, janganlah kalian mendoakan kebaikan buat diri-diri kalian. Wa tad'u ala auladikum, janganlah kalian mendoakan kejelekan buat anak-anak kalian. Wa tad'u ala amwalikum, janganlah kalian mendoakan kejelekan buat harta-harta kalian. La tuwaqqitu minallahi sa'adan, kalau permintaan kalian atau doa-doa kalian mencocoki sebuah waktu yang mustajab, yus'al fiha, yang kalian meminta, yang kalian meminta, yus'al fiha, yang diminta berapa yus'al fiha, mencocoki waktu yang kalian minta kejelekan atau berdoa kejelekan, al-ta'um fayastajibu lakum, maka akan diberi dan akan istajab. Kalau mendoakan kejelekan anaknya, kedua cocok waktunya dengan waktu mustajab, Allah beri. Allah binasakan misalnya kalau anak seorang tua doanya supaya misalnya supaya binasa dengan semisal. Itu adalah kejelekan rahimani orang tua. Yang nyesel orang tuanya juga. Yang sengsara anak dan orang tuanya juga. Buah hatinya yang seharusnya menjadi harapan buat dirinya di dunia dan kelak di akhirat, karena doanya atau karena lisannya enggak terjaga, sembarangan mengucapkan keburukan atau doa yang jelek, akhirnya kejelekannya menimpa dirinya dan menimpa terima anaknya dan menimpa dirinya. Wallahu ta'ala alam suar, barallahu minkum. Itu sedikit dari hal yang penting untuk diperhatikan dalam masalah pendidikan anak. Semoga bermanfaat. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.